Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Hari ini tanggal 4 Jumatul Awal 1443 Hijriah atau tanggal 9 Desember 2021, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang hari ini adalah pertemuan yang ke-37. Dan kita sampai di halaman 80 di PDF-nya. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang al-mabhasu as-sadis, anna al-aqla la madkhala lahu fi babil asma' wa sifat. Di mana sebelumnya al-mabhasnya yang pertama, kalau antum masih ingat, karena ini masalah pembahasan. Jadi kalau pembahasan itu tidak diruntutkan, itu menjadi berubah-ubah. Artinya runtutannya, Mas. Kita murojaah al-fahmu bitaqrar, pemahaman itu dengan diulang-ulang. Kita lihat di sini mabhas yang pertama, apa toh yang kita bahas di sini? Ini berkaitan dengan anna minal imani billahi al-iman bima wasafa bihi nafsahu. Ini tentang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, iman dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Itu yang pertama, pembahasan yang pertama. Di halaman 74. Kemudian pembahasan yang kedua, anna sifat, ya, anna sifatillahi azza wajal min al-umur al-ghaibiyah al-wajibu 'ala al-insani na'am al-umur al-ghaibiyah an yu'mina biha 'ala ma ja'at duna an yarji'a ila shay'in siwa an-nususi. Pembahasan yang kedua adalah bahwasanya sifat-sifat Allah azza wajal termasuk perkara-perkara ghaibiyah. Apa ghaibiyah itu, Mas? Yang tidak kelihatan dengan mata langsung, kasat mata. Kemudian yang wajib bagi seorang itu tentang perkara-perkara yang ghaib itu apa, Mas? Dia beriman dengan apa saja yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah. Paham sampai sini? Nah, jadi tidak kemudian mengembalikan kepada selain dari Al-Quran dan Sunnah, tapi kembalinya pada Al-Quran dan Sunnah saja. Kemudian pembahasan yang ketiga itu berkaitan dengan apa, Mas? Annana la, ya, annana la, ya, nusifallaha ta'ala bima lam yasifu, bima lam yasif bihi nafsahu. Annana la nasifu. kita itu tidak memberikan sifat. Annana la nasifullaha, kita tidak memberikan sifat kepada Allah Azza Jal bima lam yasif bihi nafsahu, dengan apa yang Allah tidak sifatkan dalam Quran Sunnah secara zahirnya, Mas. Jadi tidak boleh kita itu mentakwilkan, tidak boleh kita itu ngarang-ngarang. Nih, kalau itu ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, selesai, Mas. Kita tidak berusaha untuk sok kreatif. Kemudian pembahasan yang kelima adalah umum kalamil mu'allif yashmalu kullama wasafallah bihi nafsahu min sifatid dhatiyah al-ma'nawiyah wal-khabariyah wa sifatil fi'liyah. Bahasanya, pembahasan yang kelima ini adalah tentang ya keumuman kalam mu'allif Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu meliputi apa saja yang Allah sifatkan untuk dirinya dari sifat-sifat dhatiyah, sifat-sifat ma'nawiyah, dan sifat-sifat khabariyah, dan sifat-sifat fi'liyah. Ya, dhatiyah itu sama juga ma'nawiyah. Sifat-sifat yang melekat kepada Allah Azza wa Jal selama-lamanya. Sedangkan sifat khabariyah itu adalah sifat yang berdasarkan pengabaran dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan sifat-sifat fi'liyah itu adalah sifat-sifat perbuatan Allah Azza wa Jal yang berkaitan dengan masyiah, dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Sama halnya tentang sifat masyiah di sini, sifat fi'liyahnya Allah Azza wa Jal, Allah itu ridha. Makanya nas-nas apa saja yang berkaitan dengan kata-kata ya wabtaghi wajhallah, mencari wajahnya Allah, tidak boleh ditafsirkan, tidak boleh diartikan menjadi mencari ridha Allah. Karena ridha Allah dan wajah Allah sesuatu yang lain. Paham sampai sini? Dan inilah yang sering terjadi. Dan ini dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Beliau terjatuh ke dalam takwil sifat yang di situ fatal. Menafsirkan ridho, menafsirkan wajah menjadi ridho. Sedangkan ridho adalah sifat fi'liyahnya Allah Azza wa Jalla. Insya'a yardha wa in lam yasha' lam yardha. Kalau Allah berkehendak, Allah ridho. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak ridho. Dan tentang ridho di sini, ini kaitannya berbeda dengan wajah. Karena wajah Allah Azza wa Jalla adalah sifat yang melekat kepada Allah Azza wa Jalla selama-lamanya. Dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla selama-lamanya. Ini perbedaannya. Nah, dan sebelumnya kita juga membahas tentang sebab-sebab futur dalam belajar ilmu syar'i. Ya, sebab-sebab futur dalam belajar ilmu syar'i. Karena ini berkaitan dengan sifat fi'liyah. Kalau Allah ridho, maka Allah akan ridhoi kita itu menjadi semangat terus, Mas. Kalau Allah tidak ridho, tentunya kehadiran antum di sini akan menjadi lebih sulit lagi, sulit lagi, sulit lagi, sulit lagi, sulit lagi. Makanya salah satu bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla yang terbaik hari ini adalah kita diberikan kemudahan untuk bertemu di masjid ini untuk mempelajari kitab ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan dan kefahaman kepada kita semua. Oleh karena itu, ana pernah menyebutkan di sini sebab-sebab futur dalam belajar ilmu syar'i. Ini bil khulasah. Secara ringkasnya, Mas, ya. Tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, yang kedua tidak bersabar dalam menuntut ilmu syar'i. Malas untuk berdoa meminta kefahaman. Kemudian juga futur dalam belajar ilmu syar'i ini sebab-sebabnya adalah tidak beradab kepada pengajar atau gurunya, menggibahi gurunya, ustadznya. Ya, bahkan antum sekarang di sini mengumpulkan pahala, kemudian nyampe di rumah antum membicarakan aibnya ustadznya kepada pasangan antum atau kepada teman antum atau kepada keluarga antum. Ah, kami mau ustadznya ngene jebule. Ah, terus akhirnya pahala-pahala yang besar itu rontok. Sampai di rumah, sifar lagi, zero lagi, kosong lagi, kosong-kosong. Ayo. Ini sangat disayangkan. Dan ini sih sering terjadi, akhirnya ilmu yang tadinya diharapkan menjadi kebarokahan, menjadi kefahaman, tidak memberikan apapun, kecuali capek dan rasa bosan. Masalah salmafi. Kemudian, melakukan banyak maksiat setelah mendapat hidayah. Bagaimana tadi, Mas? Ya. Tidak pernah mendoakan kebaikan kepada sesama muslim. Memandang situasi dan kondisi dari orang lain menurut kacamatanya sendiri. Benar karepe dhewe, Mas. Kemudian berkaitan dengan ciri-ciri sifat nifak yang menjadi-jadi di dalam orang yang terkena futur. Dia terkena penyakit-penyakit sifat-sifat nifak, tapi tidak merasa. Kalau janji dusta, kalau ngomong blekedes, gitu kan. Itu kalau ngomong itu maksudnya enggak paten, Mas. Dusta. Jari ning ini, jebuling ini. Ya, salah sama aku. Setiap kita itu pasti akan diserang, Mas, dengan penyakit-penyakit nifak itu. Ciri-ciri nifak itu, dan yang terbaik itu adalah ketika kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla agar kita selamat dari sifat-sifat nifak tersebut. Kemudian pembahasan yang berkaitan dengan terusnya, ya, pembahasan yang keenam itu adalah annal aqla la madkhala lahu fi babil asma' wa sifat. Ini pembahasan yang kita akan bahas. Jadi awalnya adalah tentang iman, Mas. Iman kepada Allah, iman kepada sifat-sifat Allah, dan menetapi dalil-dalil itu sesuai dengan dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Dan sampai kemudian di sini bahasanya apa? Annal aqla, akal itu la madkhala lahu fi babil asma' wa sifat. Tidak ada pintu masuk, Mas, bagi akal dalam memahami asma' wa sifat Allah Azza wa Jalla. Raiso, Mas. Iya. Ini kemarin kita bahas terakhir sampai di sini, Mas. Jadi kalau misalnya mafasus sadis, ya, annal aqla la madkhala lahu fi babil asma' wa sifat. Bahasanya akal itu tidak ada pintu masuk dalam rangka memahami asma' wa sifat Allah Azza wa Jal. Dan alasannya apa? Li'anna madara isbatis asma' wa sifat au nafiha ala sam'i. Karena porosnya, Mas. Poros untuk menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal atau meniadakannya, ini ala sam'i. Sam'i itu artinya apa? Berdasarkan dalil, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dalil naqli. Fa'ukuluna, akal-akal kita, Mas. Ya, akal-akal kita. La tahkumu 'ala Allahi abadan. Akal-akal kita itu tidak bisa memberikan hukum terhadap Allah Azza wa Jalla selama-lamanya. Apapun yang Allah tetapkan, akal kita enggak bisa menghukumi, Mas. Kok kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan sebagian dari antum ada yang pakai kacamata? Ada sebagian antum sekarang pakai kopiah warna hitam. Ada warna ini dan seterusnya. Kenapa Allah menciptakan ada yang sudah apa mengikuti golongan putih misalnya, tidak muda lagi. Ya, ada sebagian antum yang melepaskan golongan hitam, ya, berlepas diri dari golongan hitam, ayo, menjadi golongan putih. Allahumma barik. Nah, ini kalau misalnya dikatakan, kenapa akal kita nggak bisa, Mas, nggak bisa menjangkaunya? Paling nggak, awis sepuh ya, memang wanci ini. Tapi ada orang yang masih muda tapi ubanan semua, ada. Makanya kemarin tuh, ya, PR ya, hari Ahad, nyetornya hari Ahad tentang doa berlindung dari pasangan yang bikin ubanan. Ya. Antum yang kedua atau kemarin? Pertama Hanung, antum yang kedua. Ayo. Anda masih ingat Mas Suf? Ya. Jadi hati-hatilah ya. Jangan sampai terlambat. Allahumma barik. Wazadakallah hirsan. Anda masih muda, Ustaz. Belum ubanan. Iya, tenang aja. Nah. Kemudian. Khilafan lil asya'irah. Ya. Asy'ariyah atau asya'irah. Jamaknya asya'irah. Asy'ariyah. Wal mu'tazilah. Ini pemahaman, Mas. Pemahaman dalam Islam. Ada yang asy'ariyah. Sebagaimana orang-orang NU. Itu akidahnya asy'ariyah. Kemudian mu'tazilah. Ya. Kemudian jahmiyah. Dan ya, wa ghairihim, dan selain mereka. Nah, asy'ariyah ini sebenarnya panjang lebar, Mas. Ana kalau menjelaskan tentang golongan-golongan ini, akhirnya nanti utamanya, pembahasan utama kita malah jadi samar. Cukup antum memahami ini golongan yang akidahnya menyimpang. Ya. Asy'ariyah pengikutnya Abul Hasan Asy'ari. Dan dia mengatakan apa? Tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan begitu pun nama-nama Allah Azza wa Jalla tidak boleh ada yang sama dengan makhluk. Meniadakan apapun yang sama dengan makhluk itu tidak boleh diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Mu'tazilah mirip-mirip. Dia punya keyakinan tentang manzilatun baina manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Satu tempat di antara surga dan neraka. Dan ini awalnya dari pembahasan yang kaitannya dengan akal-akalan lagi. Begitu juga Jahmiyah. Pengikutnya Jahm bin Sofwan. Yang dia meyakini tentang bahwasannya i'tiqad iman itu tidak perlu bil jawarih. Cukup dengan hati saja. Ya, cukup dengan hati saja. Asalkan antum iman, apa saja yang dilakukan perbuatan badan itu tidak mempengaruhi sama sekali. Ya. Ini juga dilakukan oleh Murji'ah. Bedanya tipis-tipis, Mas. Ya, bedanya tipis-tipis. Dan kalau misalnya nanti kita bahas setelah sholat, tapi di sini yang jelas adalah ini pengikutnya Jahm bin Sofwan. Mu'tazilah itu pengikutnya siapa, Mas? Rob apa? Wasil, ya, atau ya. Dan Asy'ariyah pengikutnya Abu Hasan Asy'ari. Nah, dan selain mereka min ahli ta'til. Selain mereka itu artinya di situ masih ada beberapa yang ahli ta'til. Yang meniadakan tentang iman, Mas. Iman tidak menjadi satu kesatuan maksudnya di sini. Karena iman ahlus sunnah wal jamaah. Ya, menurut pemahaman salafus soleh. Ini adalah al-iman ya'takidu bil qalb. Diyakini dengan hati, Mas. Ya. Wa yatakallam bil lisan. Diucapkan dengan lisan, wa ya'malu bil jawarih, dan diamalkan dengan anggota badan. Itu iman secara komplit menurut manhaj salafus saleh ahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan mereka juga ngaku ahlus sunnah wal jamaah, Mas. Asy'ariyah bahkan mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, yang paling ahlus sunnah wal jamaah kalau di Indonesia ini, ya. Antum lihat, mereka meniadakan. Ya, kalau di Saudi itu Wahabi, itu bukan Ahlus Sunnah Jamaah. Ya. Dan yang lainnya, klaim-klaim yang sepihak. Pada hakikatnya, kita enggak mempermasalahkan tentang klaimnya mereka, Mas. Kita mempermasalahkan tentang akidah mereka, keyakinan mereka yang menyebabkan bisa menjadi menyimpang. Dan dikhawatirkan itu akan bisa apa? Merotoli pahalanya sendiri. Itu yang ditakutkan, Mas. Tapi kalau kemudian rasa benci dan cintanya kita kepada sesama muslim itu harusnya tetap ada. Gak boleh kemudian kita itu jutaan, mas, atau ngaplingan. Jutaan dan ngaplingan itu miliknya orang-orang yang nyeleneh. Jutaan itu maksudnya apa? Kita mengaku diri paling benar, kemudian ngaplingan, selain kita tidak masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Bukan seperti itu. Dan itu difahami oleh siapa, mas? Oleh syaitan. Tentang putus asanya dia untuk memerintahkan orang yang sholat beribadah kepadanya. Gagal, mas. Ya. Inna syaitana qad ayyisa. Sebutannya ayyisa. Ya. An ya'budahul musalluna. Syaitan itu sudah putus asa untuk menjadikan orang-orang yang sholat itu beribadah kepadanya. Gak bisa, mas. Ya. Walakin fit tafrish bainahum. Namun, strateginya syaitan itu apa? Tafrish. Mencerai-beraikan, mas. Makanya orang-orang yang punya pemahaman-pemahaman itu, mereka ketika merasa paling benar, tanpa mendudukkan dengan Al-Quran dan Sunnah, ini menjadi bermasalah. Fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah wa rasulih. Kalau berselisih tentang sesuatu, harusnya kembali kepada siapa, mas? Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka kembalinya kepada perkataan ulama mereka. Ini yang bermasalah. Ya. Dan kaitannya dengan penjelasan ini. Ya. Dan penyimpangan-penyimpangan mereka yang berkaitan ini sebenarnya sudah pernah dibahas di apa, mas? Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Siapa mereka, kemudian apanya dan seterusnya, itu sudah pernah dibahas. Nah. Makanya sebutannya ada ulama yang membahas tentang ini tentang kalau misalnya ada perbandingan antara manhajnya Mu'tazilah dan manhajnya Jahmiyah dalam hal takwil, ini lebih panjang lagi, mas. Dan Syekhul Islam Taimiyah membahas pembahasan antara dua golongan ini, dua ini menjadi sangat-sangat pelik sekali. Ya. Dan disebutkan bahwasannya lafdhul Jahmiyah sumiya biha kullu minal Jahmiyah mahdhah. Ya. Lafadznya, bahasanya lafadz Jahmiyah itu Jahmiyah yang murni. Ya. Itu juga disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah tentang ada Jahmiyah gulat. Ada Jahmiyah pemimpin-pemimpinnya. Pemuka-pemukanya. Ya. Wahum alladzina yanfuna asma wa sifat. Mereka adalah orang-orang yang meniadakan asma wa sifat. Sama sekali, mas. Wa yaj'aluna itlaqat alwarida fi dzalika min babil majaz. Wa ulai Jahmiyah mahdhah. Ini kaitannya dengan Jahmiyah. Ini berkaitan dengan ini, mas. Ini sepintas saja ana jelaskan. Kayak kalau misalnya dijelaskan lebih panjang, lebih enggak cukup satu kali pertemuan tentang membahas tentang apa yang menjadi kesalahan-kesalahan mereka. Jadi Jahmiyah ini kalau pemukanya Jahmiyah, pemikiran Jahmiyah, Jahmiyah pengikutnya Jahmiyah Sofan itu, mereka meniadakan asma wa sifat. Kenapa? Kalau manusia itu bisa memberikan nama-nama kepada Allah Azza wa Jal, tentunya itu sesuai dengan akal pikiran manusia. Sehingga kalau sesuai dengan akal pikiran manusia, maka itu sama saja. Mereka menyamakan Allah dan manusia, makhluknya. Sehingga mereka itu pengen menjaga tapi terjatuh juga. Sama. Rata-rata mereka itu adalah mubalaghah fi taqdis. Berlebih-lebihan dalam mensucikan. Maksudnya apik, karepe apik, tapi caranya salah. Itu inti dari kenapa ada ini, mas, ada Asy'ariyah, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah dan yang lainnya dari golongan-golongan yang mentaktilkan asma wa sifat, meniadakan asma wa sifat. Dan ini menjadikan nama-nama Allah itu hanya majaz, perumpamaan saja, Mas. Ya, perumpamaan saja. Nah, kemudian itu juga ada Jahmiyah yang modelnya mereka juga menetapkan nama, dan kalau yang pemukanya tadi meniadakan sama sekali. Ini yang Jahmiyahnya yang level di bawahnya itu, mereka menetapkan nama-nama Allah yang baik secara keseluruhan. Ya. Namun menjadikan kebanyakan nama-nama Allah itu hanya majaz. Ya, hanya label aja, Mas. Ya. Mereka tidak berani untuk menjelaskan lebih lanjut, Mas. Oh, ini majaz kok. Oh. Ini hanya sebagai bentuk perumpamaan. Ya. Wa yanfuna as-sifat wa hadha an-naw huwa tajaham. Ya, tajaham al-Mu'tazilah wa man qalladahum. Ini adalah tajaham al-Mu'tazilah. Artinya di situ Mu'tazilah juga sama. Mereka tidak menginginkan adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, karena nanti ditakutkan nantinya akan mencampur adukkan antara apa yang ada pada makhluk dan apa yang ada khalik. Mereka menginginkan takdis, pensucian, tapi kelewatan sehingga salah di situ. Ini juga mereka mengatakan tentang apa? Majaz. Begitu juga derajat yang ketiga tentang ta'ifah min sifatiyah al-musbitin li ba'di sifat wa atlaqa 'alaihim Jahmiyah lishtiraqihim fi raddi ba'di sifat wa ta'wilihha. Ini ada kelompok yang lainnya yang tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mereka menetapkan Allah punya sifat-sifat tertentu, tapi mereka juga tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah yang lainnya. Ya. Kayak misalnya apa? Allah Azza wa Jalla mempunyai penglihatan. Ya. As-Sami Al-Basir. Itu mereka tidak percayai. Kenapa, Mas? Karena itu dimiliki oleh makhluk. Apa saja yang dimiliki oleh makhluk tidak boleh dijadikan satu penyebutannya diperuntukkan kepada Al-Khaliq. Ya. Nah. Dan nah. Ini apa sebenarnya pelik, nanti insyaallah kita akan bahas secara gamblang ya apa itu Mu'tazilah dan apa Asy'ariyah dan Mu'tazilah dan yang lainnya, tapi ana menginginkan agar antum memahaminya kontekstualnya menjadi lebih terarah. Jadi kalau misalnya di sini ya tentang pembahasan ya, ini ana ini kan kopikan ya pembahasan ini, Mas. Jadi di situ ini, Mas. Ya. Ini anak ambil, kemudian kita bahas di sini. Ini, Mas. Ya. Untuk bisa lihat. Ya. Nah. Di sini tentang asma wa sifat Ahlussunnah wa Ahlussunnah yusbituna ma asbatallahu li nafsihi ma asbatahu lahu rasuluhu isbatan bila tashbih wa yunazzihuhu ya yunazzihunahu alal aib ya anil aib wa naqsi fi laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ini tentang ringkasannya, Mas. Ahlu sunnah wal jamaah itu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan menetapkan apa saja yang Rasul tetapkan untuk Allah Azza wa Jal. Tanpa ada tashbih. Tanpa ada penyerupamaan. Dan mensucikan dari apapun bentuk aib dan kekurangan. Ini sebagaimana dalil. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang sepadan, serupa dengan Allah. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan Allah Azza wa Jalla adalah maha mendengar lagi maha melihat. Sedangkan di sini tentang iman, qaul bil lisan wa iqrar bil qalb wa amal bil jawarih yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Wal muslim idza irtakaba al kaba'ir fa innahu tahta masyiatillahi in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Ini tentang masalah iman, Mas. Ini permasalahannya di sini, ya. Ini ada tiga, ya, tiga pembahasan. Ini masalahnya karena gambar. Nah, sebentar. Enaknya sebenarnya kalau kemudian dijadikan. Nah. Ini penjelasan dari ini. Sudah. Ini. Allah musta'an halakut ila. Sebentar. Oh, jadi. Ayo. Nah. Nah, di sini lebih enak. Bisa kita coret-coret. Nah, antum lihat di sini ahlu sunnah. Ya, meskipun enggak jelas tapi paling enggak ya. Ahlu sunnah itu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan menetapkan apa yang Rasulullah SAW tetapkan untuk memahami apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla tadi bila tashbih, tanpa ada tashbih, dan mensucikan dari aib dan kekurangan. Dan ini termaktub dalam dalil laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir. Tidaklah ada sesuatu pun yang sama, yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla itu maha mendengar lagi maha melihat. Dan sedang tentang secara iman itu qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan, Mas. Wal iqrar bil qalb, dan menetapkan dengan hati. Wal amal bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Wal muslimu idartakabal kaba'ira, seorang muslim kalau berbuat dosa besar, fa innahu tahta masyiatillahi, maka dia berada dalam di bawah kehendaknya Allah azza wajalla. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan azab. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni baginya. Paham sampai di sini? Ini ahlus sunnah jamaah, Mas. Sedangkan tentang qadar, tentang takdir, Mas. Yu'minuna bi'ilmillahi al-azali likulli ma huwa qa'inun ila yaumil qiyamah. Thumma ya. Thumma ya. Ya, thumma kataba dzalika fil lawhil mahfuz. Thumma ya. Lima syaa an yakhluqa ya. Khalqa fa yasbituna lil 'abdi masyi'ata ghairi kharijah an masyiatillahi. Ya. Lil 'abdi masyi'ah. Ya, lil 'abdi masyi'ah. Ghairu kharijatin an masyiatillahi. Wa ma tasauna illa ayyasha Allah. Ini tentang takdir, Mas. Khulasahnya yang berkaitan dengan ahlu sunnah itu, masalah takdir adalah mereka itu beriman dengan ilmunya Allah azza wajalla yang azali, yang berlakunya apa, Mas? Azali. Terus menerus, enggak ada punahnya, enggak ada rusaknya. Itu sampai telah melekat pada Allah azza wajalla. Dan ini meliputi apa, Mas? Likul lima huwa qa'inun ila yaumil qiyamah, dengan apa saja yang terjadi sampai hari kiamat. Allah itu mengetahui, Mas. Allah azza wajalla mengetahui, sampai Allah azza wajalla mengetahui duduknya antum di sini, ada yang teklak-tekluk, ada yang nahan lapar, ada yang kopi nindi. Itu Allah tahu semuanya loh. Ya. Ada yang batin nulis sih kapan, Ustaz? Cepat amat misalnya. Ya. Itu semuanya Allah mengetahui, Mas. Apa yang di hati kita, Allah mengetahui. Paham ya? Nah, ini sampai kejadian hari kiamat kelak, itu Allah tahu. Tsumma kataba dzalika fi lawhil mahfuz. Kemudian, ya, menulis yang demikian, semua takdir, itu ditulis di lawhil mahfuz. Dan Allah azza wajalla di sini apa? Innallaha kataba al-maqadir. Ya. Qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah azza wajalla itu ya menuliskan takdir seluruh makhluk sebelum diciptakan langit dan bumi, selama sebelum apa 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ditulis takdir makhluknya. Takdirnya kita ini di sini, kepala kita ini ada tulisannya. Wis takdirki itu, kalau semuanya tahu semuanya, itu berhabis, Mas. Enggak menjadi gaib lagi. Karena takdir itu gaib, maka Allah rahasiakan. Dan takdir menjadi kita tahu setelah kejadian, Mas. Takdir hukumnya enggak ada yang tahu tentang takdir. Tapi kita tahu takdir setelah kejadian. Oh iya, ya misalnya apa? Ya, Mas Dodi datang, alhamdulillah. Itu takdir Allah azza wajalla. Oh, alhamdulillah Allah takdirkan beliau datang. Ahlan wa sahlan. Itu takdir. Gak ada yang tahu. Ini hari ini beliau datang atau enggak? Gak ada yang tahu. Ya, paham saya sih. Tapi jangan pernah ada pertanyaan, Ustaz, ngantuknya anak di sini sudah menjadi takdir atau enggak? Itu pilihan jenengan, Mas. Itu aja kok repot. Itu pilihan. Ima antum itu mau melek atau enggak? Ya, itu pilihan. Tapi hasil akhirnya Allah yang menentukan. Itu berarti takdir juga, Ustaz. Enggak boleh orang itu ya berdalih dan beralasan dengan takdir, dengan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah azza wajalla atau oleh manusia. Bahkan misalnya apa? Orang mencuri ditangkap, kemudian berdalih apa? Pak polisi, kula pun takdirin ngoten niki. Wish. Ya, kalau semua berdalih seperti itu, semuanya di dunia ini Entek. Gak ada namanya harus menuntut ilmu syar'i, gak perlu. Kemudian mempelajari Al-Quran dan Sunnah, gak perlu. Kenapa? Semua sudah takdir kok. Paham sama sih? Begitu juga duduknya menuntut ilmu, akhirnya menjadi tidak ada pahalanya. Kenapa? Oh, itu takdir. Nek takdir ke bodoh, melbu ngerokok, ya wis. Gak bisa orang seperti itu, mas. Ya. Nah, ini yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian, summa dan Allah Azza Jal, ya. Kemudian ketika Allah berkehendak untuk menciptakan makhluk, maka di situ juga bagi hamba Allah menetapkan masyiah, kehendak. Ya. Yang itu kehendak manusia tidak akan keluar dari kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Antum berkehendak mau pray. Aja ini tak pray lah. Sel. Ya. Tapi pilihan antum itu ya cuma pilihan, mas. Antum punya kehendak. Tapi Allah yang menentukan. Tahu-tahu mak belikah. Ush, makatlah. Kadang gak sadar itu. Ya. Antum tahu-tahu sudah. Loh, ini wis tekan kajian. Ya. Ini bagian dari takdir Allah Azza Jalla yang terbaik, mas. Kemudian. Ya. Ini dalilnya adalah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Ya. Tidaklah makhluk itu mempunyai masya. Mempunyai kehendak kecuali kalau Allah berkehendak. Jadi kehendak Allah itu di atas kehendak makhluk. Kehendak makhluk di bawah kehendaknya Allah Azza Jalla. Antum punya kehendak. Ustaz, saya punya rencana usia sekian, saya mau nikah. Itu kan rencana antum. Allah mempunyai kehendak yang lain lagi. Cepat mas nikahi, rasa kesuen. Itu juga kehendak Allah Azza Jalla. Ya. Makanya dulu ana pernah mengikuti seminar become good manager before 40s. Ya. Menjadi manajer yang baik sebelum 40 tahun. Itu yang ngisi orang Spanyol. Bikin gamblang-gamblang. Kalau ana sih cuma hadir gitu aja loh, langsung melenyapkan diri. Karena udah tahu ini bagiannya bukan pemahaman yang kita imani. Dia akan melalang buana dengan banyak angan-angan. Wah, kalau antum apa anda itu melakukan identitas, tentunya akan mendapatkan keberhasilan identitas. Nggak iyo. Ya. Akhirnya anak cuma sekedar centrang karena di situ bagian dari tugas. Ya, anak centrang aja. Tapi yo, jok ngeloyor. Ya, sebelumnya pakai earphone aja, wis nggak ngerungok ya apa-apa. Wis. Tak lihat pertama, wah, sekong nunggu di rumah, maneman kupingi. Nah, ala kulihal itu kejadian ada, mas. Kemudian, mu'tazilah, mas. Ya. Yanfuna kulla sifatillahi subhana wa yusbituna faqat al-asma. Ya. Mu'tazilah itu, mereka meniadakan setiap apa saja sifat-sifat Allah Azza Jalla. Dan mereka menetapkan apa, ya, faqat asma, ya, apa saja yang di situ kaitannya dengan pendengaran, ya. La yazidu wa la yanqusu, wa huwa qaulun wa amalun wa i'tiqadun, wal muslim idza irtakabal kaba'ir fa huwa khalidun finnar. Ini kaitannya dengan keyakinan Mu'tazilah tentang apa, mas? Tentang iman. Tentang iman, Mu'tazilah punya keyakinan. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, mas. Baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Imannya itu baik-baik saja. Tidak bertambah, tidak berkurang. Dan ini, iman itu adalah perkataan dan perbuatan dan keyakinan. Dan seorang muslim, apabila dia itu melakukan dosa besar, maka dia kekal di dalam neraka. Ya, itu Mu'tazilah, mas. Kemudian al-ibad lahum masyiah mustaqilah la dakhala li masyiatillahi bihim. Hamba itu punya kehendak yang bisa berdiri sendiri dan tidak ada masuk di dalamnya kehendak Allah Azza wa Jalla terhadap mereka. Nah, ini mirip-mirip juga apa, Mas? Mirip-mirip apa? Keyakinan Mu'tazilah seperti ini mirip-mirip apa? Qadariyah. Ya. Nah, kemudian Jahmiyah yanfuna kulla asma'i wa kulla sifat. Ya. Ini sifat, kalau Mu'tazilah tadi seluruh sifat ditiadakan. Hanya nama-nama Allah saja. Mereka tidak meniadakan nama-nama. Nama-nama mereka yakini. Ya, Allah mempunyai 99 nama, bahkan lebih, mereka yakini. Tapi sifat-sifat mereka tidak yakini. Nah, Jahmiyah, mereka meniadakan apa? Setiap nama-nama Allah dan setiap sifat-sifat Allah azza wajalla. Ya. Wal ya. Di sini ma'rifah wal ma'rifatu wa tasdiqu fil qalb faqat. Iman itu pengetahuan saja, Mas. Pembenarannya di hati saja. Ya. Dan wa murtaqabul kabirah mu'min kamil iman. Dan orang yang melakukan dosa besar itu masih imannya sempurna, Mas. Enggak ada kurangnya. Tidak ada reduksinya. Ya, namanya tidak ada perbedaan antara orang yang baca Al-Qur'an dan melakukan zina. Orang yang datang ke majelis ilmu dan orang ke diskotik enggak ada bedanya karena imannya sempurna semua. Alhamdulillah mendarik. Ini ya apa? Keyakinannya Jahmiyah. Al-'abdu laisa lahu masyi'ah. Ya, battah. Hamba itu tidak punya kehendak sama sekali, Mas. Bal huwa majburun 'ala af'alihi karisyah. Fi muhabbir rih. Fi muhibbir rih. Fi muhibbir rih. Wallahu jabbaral 'asi 'ala fi'lihi, tsumma yu'adzibuhu 'alaihi. Wa jabaral muhsin 'ala fi'lihi wa yujazihi wa yujazihi 'alaihi. Seorang hamba itu tidak punya kehendak sama sekali. Namun hamba itu majbur, itu dipaksa, Mas, untuk melakukan seperti apa, Mas? Seperti risyah, bulu, Mas, bulu yang kemudian fi muhibrih, yang ditiup angin, rono rene gelem manut. Ya. Dan Allah Azza wa Jal itu memaksa orang yang berbuat maksiat untuk melakukan kemaksiatannya. Kemudian Allah Azza wa Jal mengadabnya. Begitu pula Allah memaksa orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan untuk melakukan ya, kebaikan dan kemudian memberikan pahala kepadanya. Sekarang Asy'ariyah, Mas. Ya. Asy'ariyah yanfuna kulla sifati ada sab'a sifati yaz'umuna annahum yusbitunaha wa yusbituna al-asma. Suf, antum lihat. Ini dakik. Mereka meniadakan seluruh sifat kecuali 7 sifat, Mas. Yang mereka mengira bahwasanya ini sifat-sifat ini tidak dimiliki oleh makhluk, hanya khusus kepada Allah saja. Maka mereka meniadakan sifat semuanya. Kecuali 7 sifat. Apa? Wujud, kita, bako, yang seperti itu loh, Mas. Ya, masa lalu yang labu. Ya. Pegang mic. Terus sambil gini-gini. Aduh. Gak tahu kalau ada tetangganya yang sedang nidurin anak kecil dan seterusnya. Allah Ustaz. Dan itu kalau misalnya saat itu yang didolimi itu mendoakan kejelekan, itu ngeri loh, Mas. Itu yang gini-gini itu tadi. Ngeri itu. Ya, ini biasanya di sini di belakang kita ini ada salah-salah mafia. Semoga Allah Azza Jalla memberikan hidayah kepada dhalatul muslimin. Allah Azza Jalla memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang masih seperti itu. Mereka mengira melakukan kebaikan pada hakikatnya mereka telah mengganggu. Dan apa yang dia ucapkan pun terkadang enggak paham. Apa tahu ucapan mereka dan konsekuensinya dari ucapan mereka itu apa? Pakai mic seru-seru, Mas. Ya. Dan mereka mengatakan bahasanya, saya lagi tes vokal. Lagi tes vokal. Dan daripada saya nyanyi, ngerok dan yang lainnya, ya, saya tes vokal di sini saja, di masjid, katanya. Allahu musta'an. Kan lebih mending. Ya. Nah, sejuta alasan yang mereka katakan. Karena ide-ide kreatif untuk menyatakan dirinya tidak pernah salah ketika melakukan maksiat, itu datangnya dari syaitan. Kemudian, tentang masalah iman, Mas. Wa al-ma'rifah tasdiqu fil qalb faqat wal murtaqil kabirah mu'min kamil iman. Suf, antum lihat Jahmiyah dan Asy'ariyah. Mirip, Mas. Ya. Wal ma'rifah, iman itu hanya pengetahuan, Mas. Kenapa? Pembenarannya dalam hati saja. Sedangkan tadi Ahlussunnah wal Jamaah apa? Qaul bil lisan, iqrar bil qalb, wa amal bil jawarih. Ini harus lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini iqrarnya bil qalb. Saya yakin. Saya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla tidak ada yang berhak dibanding dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan saya yakin, saya beriman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Itu dengan hati keyakinan, diucapkan dengan lisan dan ditampakkan dalam perbuatan, Mas, diamalkan. Kalau mencintai Rasul tentunya dia akan mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengatakan min sunnah kok. Ya, cinta yang apa itu, Mas? Ya. Makanya iman menurut mereka, menurut Asy'ariyah ini adalah ma'rifah saja. Pengetahuan saja. Dan keyakinan itu dalam hati. Dan mereka melakukan dosa besar itu tidak mempengaruhi. Iman mereka tetap sempurna, Mas. Makanya kalau mau dakwah di tempat-tempat lokalisasi, wah dulu enggak ada yang seperti ini. Hanya saya saja yang bisa berdakwah di lokalisasi. Allah musta'an. Apakah dari konsekuensi perkataan itu mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak berdakwah di lokalisasi bahwa berarti dia itu di atasnya Nabi? Itu sesuatu loh perkataannya itu. Kalau diambil konsekuensi dari perkataannya bisa mengarah kemana-mana. Sesuatu yang jelek. Dan semoga Allah Azza Jalla memberikan hidayah kepada kita dan juga kepada kaum muslimin yang melakukan seperti itu. Sakti, Mas. Ciri-cirinya apa, Mas? Rambut tua, kupluan, ngomongnya berapi-api. Ya, nah, itu tetap doain, Mas. Bukan kemudian langsung ngacung, Mas. Doain. Ya, kita tidak membenci orangnya, Mas. Tapi apa saja perkataan dan yang ditampakkan secara zahirnya itu bertentangan dengan syariat, kita katakan itu salah. Kalau orangnya tetap kita doakan, Mas. Gak ada yang mengatakan bahwasanya kita yang paling benar, kemudian dia salah, kemudian kita surga, dia neraka. Bukan seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian juga ini tentang terakhir tentang qadar. Bahwasanya al-abdu laisa lahu masi'ah al-batta, bal huwa majburun ala af'alil karishah fil muhibir rih. Wallahi jabal asi ala fi'lihi thumma yu'adzibuhu alaihi wa jabal muhsin ala fi'lihi wa yujazi alaihi. Ini sama dengan Jahmiyah, persis, Mas. Yang perbedaannya antara ini. Paham? Nah, naktafi bihadil qudra. Allahumma salli wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.